kau pilih dia. Dia merenggutmu, dia sahabatku. Aku pun rela, aku pun pasrah, karena aku kalah segalanya. Kini engkau kecewa karena hidupmu tak bahagia. Sia-sialah pengorbananmu. Sahabatku, dia segalanya bagi dirimu. Sahabatku, dia segalanya.